Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah, jamaah Masjid Nurul Iman rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kembali kita berkumpul di Masjid Nurul Iman yang kita cintai untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah yang kita lanjutkan dengan kajian ilmiah membahas perjalanan hidup dari sahabat yang mulia Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Hadirin rahimakumullah, pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas fadhail atau manakib, keutamaan-keutamaan dari sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Telah kita paparkan bahwa beliau adalah sosok sahabat yang memiliki banyak sekali keutamaan dan layaklah beliau untuk menjadi khalifah pasca wafatnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, insyaallah di kesempatan malam hari ini kita akan membahas bagaimana proses beliau naik menjadi khalifah. Dan ini penting sekali untuk kita paparkan. Kenapa? Karena di sana ada tuduhan-tuduhan ya bahwa Utsman ini naik secara ilegal. Panjenengan bisa lihat nanti ya di dalam karya-karyanya orang-orang Syiah, mereka membuat tuduhan-tuduhan. Ya. Jadi orang Syiah itu sebenarnya dari zaman Abu Bakar mereka enggak ridho ya. Jadi Abu Bakar jadi khalifah, mereka bilang Abu Bakar ngerampok Ali. Umar jadi khalifah ngerampok jatahnya Ali. Utsman jadi khalifah juga kata mereka ngerampok jatahnya Ali. Sehingga perlu kita paparkan bagaimana sih Utsman itu bisa naik menjadi khalifah agar tidak ada lagi tuduhan demi tuduhan atas legalitas Utsman bin Affan menjadi seorang khalifah. Namun sebelumnya perlu kita sampaikan bahwa Utsman bin Affan ini memiliki peran di masa dua kekhilafahan sebelumnya. Di masa kekhilafahan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, Utsman ini menjadi salah seorang pendamping Abu Bakar dalam menjalankan roda pemerintahan. Beliau termasuk sahabat yang menjadi penasihat dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Bahkan telah kita paparkan ketika kita membahas bagaimana naiknya Umar bin Khattab menjadi khalifah, telah kita paparkan bagaimana peran dari sahabat Utsman. Ya, ketika Abu Bakar sudah sakit-sakitan menjelang wafatnya, beliau memanggil Utsman bin Affan. Baik, kemudian bertanya kepada Utsman bin Affan, bagaimana menurutmu Utsman tentang diri Umar? Ya, maka kata Umar, apa yang disembunyikan oleh Umar itu lebih baik daripada apa yang dia tampakkan. Artinya kondisi sekarang, kondisi Umar itu sangat baik. Dan apa yang dia tidak tampakkan di hadapan manusia itu jauh lebih baik lagi. Maka kemudian Abu Bakar pun memerintahkan Utsman untuk menulis sebuah wasiat. Beliau mendiktekan kepada Abu Bakar sebuah wasiat, ya, yang kemudian kata Abu Bakar yang makna dari risalah tersebut bahwa semua orang pasti akan mengalami kematian dan aku sebelum kematianku datang aku memilih. Nah, ketika beliau ingin mengatakan aku memilih siapa menjadi khalifah, Abu Bakar kemudian pingsan. Ini enggak kisah aja, Pak. Ya. Abu Bakar kemudian pingsan. Nah, Utsman dengan inisiatifnya sendiri menulis nama Umar ibn Khattab. Nah, kemudian Abu Bakar kembali bangun, lalu dia bertanya, apa yang telah kau tulis wahai Utsman? Aku telah menulis nama Umar ibn Khattab. Maka kata Abu Bakar, jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Jadi kata Utsman, saya khawatir kalau engkau tidak bangun lagi dari pingsanmu. Saya khawatir engkau meninggal dunia lalu meninggalkan umat tanpa pemimpin. Maka saya berinisiatif untuk menulis nama Umar bin Khattab. Maka kata Abu Bakar, jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas kebaikanku, kebaikanmu. Memang itu yang saya inginkan. Maka kemudian Abu Bakar pun meninggal dunia, lalu Utsman membawa surat wasiat tersebut yang sudah disepakati, disetujui oleh Abu Bakar As-Siddiq bahwa pengganti beliau adalah Umar bin Khattab. Ini menunjukkan peran yang sangat krusial, sangat penting dari Utsman bin Affan di masa kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Kemudian juga disebutkan di masa kepemimpinan Abu Bakar terjadi paceklik di kota Madinah. Ketika itu bahan pangan itu sulit sekali untuk ditemui. Lalu Utsman bertepatan dengan paceklik tersebut, rombongan dagang Utsman ini datang dari negeri Syam. Datang dari negeri Syam dengan 100 ekor unta yang bermuatan penuh gandum sebagai bahan makanan pokok mereka. Dalam keadaan kota Madinah ketika itu sulit sekali, sedang kesulitan pangan. Maka apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan? Ingat, salah satu karakter yang sangat menonjol dari Utsman adalah kedermawanannya. Maka kemudian gandum yang dipikul oleh 100 ekor unta ini beliau sedekahkan untuk seluruh penduduk kota Madinah. Beliau telah menyelamatkan penduduk kota Madinah dari paceklik. Nah, ini peran Utsman bin Affan di masa kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Kita bisa melihat bahwa beliau tidak bukan hal yang sepele yang beliau handle ya. Beliau menangani masalah paceklik dan juga menghandle masalah pelimpahan kekuasaan dari Abu Bakar As-Siddiq kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ini di masa Abu Bakar. Lalu bagaimana di masa Umar bin Khattab ya? Nah, di masa Umar bin Khattab, Utsman pun menjadi pendamping Umar dan beliau mengimbangi karakter Umar yang keras. Jadi Utsman adalah sosok yang lembut. Ketika Abu Bakar menjadi khalifah, pendampingnya adalah Umar. Ini pendampingnya yang menjadi wakilnya adalah Umar. Abu Bakar lembut, Umar tegas. Kemudian ketika Abu Bakar naik, Umar tegas. Maka ketika Umar naik, ya, maka Umar memiliki karakter yang tegas. Siapa yang mengimbanginya? Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Dan salah satu peran Utsman bin Affan yang paling penting, atau diantara peran Utsman bin Affan yang sangat penting di masa kekhilafahan Umar bin Khattab, beliau yang mengusulkan kepada Umar agar diadakan kantor pencatatan aset negara. Jadi ketika itu kan di masa Umar, telah kita jelaskan, terjadi penaklukan demi penaklukan. Persia berhasil ditaklukan, Mesir berhasil ditaklukan, negeri Syam berhasil ditaklukan. Banyak sekali ghanimah yang didapatkan oleh kaum muslimin. Maka kita bisa melihat di sini bagaimana Utsman bin Affan sangat teliti ya. Beliau mengusulkan kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar, sekarang kita memiliki khazanah, kekayaan negara yang sangat banyak. Nanti bagaimana pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu hendaknya kita membuat satu kantor pencatatan kas negara." Masya Allah. Ini usulnya siapa? Utsman. Sehingga ghanimah yang masuk itu didaftar. Aset negara itu apa saja? Kemudian siapa saja yang sudah mendapatkan bagian dari kas negara tersebut sehingga tidak double. Tidak ada orang yang kelebihan mendapatkan bantuan dari negara, kemudian ada yang tidak mendapatkan, ada ketimpangan. Ya. Maka dengan pencatatan yang diusulkan oleh Utsman ini semuanya terbagi dengan keadilan. Masya Allah. Ini adalah peran Utsman bin Affan yang sangat besar pada masa administrasi Utsman bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Baik, ini adalah peran dari sahabat Utsman di masa dua kekhilafahan sebelum beliau. Nah, sekarang kita akan bahas tentang bagaimana mekanisme terpilihnya Utsman sebagai khalifah. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Minhajus Sunnah ya, bahwa ketika itu Umar kan menunjuk 6 dari para sahabat ya, yang tergolong 10 sahabat yang dijanjikan surga yang masih tersisa ketika itu, yaitu Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Talha, Zubair, dan Sa'ad ibn Abi Waqqas. Mereka inilah yang ditunjuk oleh Umar untuk bermusyawarah menentukan siapa khalifah selanjutnya. Maka mereka pun bermusyawarah menjalankan amanah dari Umar bin Khattab. Lalu apa yang terjadi ketika bermusyawarah? Talha, Az-Zubair, dan Sa'ad ibn Waqqas menarik diri dari kandidat. Jadi keenam orang ini maksud siapa? Umar. Kalian semua ini layak untuk menjadi khalifah. Nah, bermusyawarahlah kalian untuk menunjuk siapa di antara kalian yang menjadi khalifah. Maka ternyata dari ketiga orang ini, ya, Az-Zubair, kemudian Talha, dan Sa'ad bin Waqqas mengundurkan diri. Jadi mereka tidak mau untuk dicalonkan menjadi khalifah. Ya, lihat bagaimana para sahabat ya, mereka mengundurkan diri. Sehingga tersisa tiga nama. Siapa itu? Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib dan Abdurrahman bin Auf. Masih tersisa tiga kandidat. Nah, kemudian melihat ada Utsman dan Ali di sana, Abdurrahman bin Auf mengundurkan diri menjadi kandidat, ya, dari kandidat khalifah. Kemudian dia mengusulkan kepada Utsman dan Ali, biarkan saya yang menjadi penengah, biarkan saya yang mengurus siapa di antara kalian berdua ini yang akan terpilih menjadi khalifah. Jadi begitu mekanismenya. Awalnya 6, kemudian mengkerucut menjadi 3, kemudian dari 3 ini tersisa 2. Abdurrahman bin Auf berperan sebagai penengah. Siapa yang layak, yang paling layak terpilih antara kedua orang ini. Nah, ketika itu Abdurrahman bin Auf bertanya kepada Utsman, "Wahai Utsman, kalau bukan engkau yang terpilih menjadi khalifah, siapa kira-kira yang kau pandang layak menjadi khalifah?" Maka kata Utsman, "Ali. Ali bin Abi Thalib." Oh ya. Kemudian Abdurrahman bin Auf datang kepada Ali bin Abi Thalib. "Wahai Ali, ya, menurutmu selain dirimu, ya, kenapa dikatakan selain dirimu? Karena Ali tetap tidak mundur dari kandidat khalifah. Demikian juga Utsman tidak mundur dari kandidat khalifah. Ada dua di sini. Jadi mereka memandang diri mereka layak untuk memegang kekhilafahan." Kemudian ditanya Ali bin Abi Thalib oleh Abdurrahman bin Auf, "Wahai Ali, kalau bukan engkau selain dirimu, wahai Ali, siapa yang menurutmu layak untuk menjadi khalifah?" Maka Ali menjawab, "Utsman." Jadi kedua-duanya saling merekomendasi. Kata Ali, "Ya, kalau bukan saya yang jadi khalifah, Utsmanlah yang paling layak." Utsman mengatakan, "Kalau bukan saya, maka Ali lah yang layak untuk menjadi khalifah." Maka kemudian Abdurrahman bin Auf, ketika itu 3 hari beliau, 3 hari 3 malam, beliau berkeliling, bertanya kepada para sahabat senior, bertanya kepada gubernur-gubernur yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Umar bin Khattab. Jadi kenapa kok ada gubernur-gubernur yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab di kota Madinah ketika itu? Ceritanya, mereka ketika itu baru menunaikan ibadah haji bersama Umar. Jadi baru saja terjadi ibadah haji di kota Makkah. Jadi para gubernur itu ikut haji bersama Umar sebelum Umar meninggal dunia. Kemudian apa? Mereka pulang ke Madinah. Ya, karena ibu kota kekhilafahan ketika itu apa? Madinah. Mereka pulang bersama Umar bin Khattab ke Madinah. Kemudian Umar terbunuh oleh Abu Lu'lu Al-Majusi. Sehingga waktu itu ketika Umar meninggal dunia, para gubernur itu, demikian juga para komandan-komandan, para panglima-panglima perang, mereka sedang berkumpul di kota Madinah. Maka Abdurrahman bin Auf pun mulai berkeliling bertanya kepada mereka, siapa yang lebih layak untuk menjadi khalifah. Kita bisa melihat bagaimana peran Abdurrahman bin Auf yang sangat penting, ya. Beliau memegang peran kunci dengan apa? Dalam pemilihan atau dalam naiknya Utsman bin Affan menjadi khalifah. Nah, riwayatnya itu disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari. Berarti riwayatnya sahih, ya, dalam Sahih Al-Bukhari. Dari seorang sahabat yang bernama ya Al-Miswar bin Makhramah. Al-Miswar bin Makhramah, beliau mengatakan, "Anna ar-rahtal ladzi wallahum Umar ijtamahu fatashawaru." Ya. Bahwa beberapa orang yang diserahi oleh Umar mandat untuk memilih pimpinan yang baru, ketika itu mereka berkumpul dan mereka bermusyawarah. Faqala lahum Abdurrahman, "Lastu billadhi unafisukum ala hadzal amr." Saya tidak punya maksud sama sekali untuk menyaingi kalian untuk memegang perkara kekhilafahan ini. Ini yang diriwayatkan oleh Al-Miswar bin Makhramah ini setelah kandidat itu mengkerucut pada 3 orang. Ali, Utsman dan Abdurrahman bin Auf. Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, "Saya tidak akan menyaingi kalian. Saya tidak akan ikut dalam pemilihan ini," kata beliau. "Tapi walakinnakum in syi'tum ikhtartu lakum minkum." Tapi kalau kalian menginginkan, biarkan saya yang mengurusi pemilihan kalian, kata mereka. Ya. Faja'alu dzalika ila Abdurrahman. Maka kemudian mereka, yakni Uthman dan Ali menyerahkan permasalahan pemilihan ini kepada Abdurrahman. Berarti ridho gak mereka dengan keputusan Abdurrahman nanti? Ridho. Jadi apapun yang menjadi keputusannya Abdurrahman bin Auf, baik pihak Uthman maupun pihak Ali, kedua-duanya ridho. Qala falamma wallau Abdurrahman amrahum famalan nasu ala Abdurrahman. Maka ketika Uthman dan Ali ini sudah menyerahkan urusan tersebut kepada Abdurrahman, maka orang-orang ikut semuanya, ikut memberikan kecondongan kepada Abdurrahman. Ya sudah, biarkan urusan ini diurus oleh Abdurrahman, ya. Hatta ma ara ahadan minan nas yadba ulaika rahat. Ya. Maka aku pun tidak melihat ada orang yang mengikuti golongan yang lain selain apa yang ditentukan oleh Abdurrahman. Wala yata'u akibahu wa malan nasu ala Abdurrahman. Ya. Dan tidak ada orang yang berani untuk melangkahi kebijakannya Abdurrahman bin Auf, ya. Yushawirunahu tilkal layali. Maka Abdurrahman bin Auf pun bermusyawarah. Beliau mendatangi para pimpinan, para sahabat-sahabat mulia yang masih tersisa ketika itu. Tilkal layali, di malam-malam tersebut. Jadi di 3 hari 3 malam ini Abdurrahman maraton bertanya, berkunjung kepada sesepuh para sahabat. Siapa yang lebih layak antara Uthman dan Ali? Siapa yang lebih layak di antara mereka berdua? Hatta idza kanat lailatul lati asbahna minha fabayana Uthman, sampai malam terakhir sebelum kami membaiat Uthman. Jadi sampai detik terakhir. Karena dalam sebagian riwayat Umar itu memberikan wasiat, jadikanlah 3 hari sebagai batas kalian memilih pimpinan setelah kematianku. Maka Abdurrahman bin Auf berusaha untuk menyelesaikan deadline. Selama 3 hari itu beliau berkeliling bertanya kepada para sahabat siapa yang lebih layak antara Uthman dan Ali. Qala al-Miswar, ya, tarafani Abdurrahman ba'da haji'in minal lail. Maka ketika itu Abdurrahman bin Auf di malam terakhir dari malam yang ditentukan oleh Umar bin Khattab, mendiang Umar bin Khattab, beliau mengetuk pintu rumahku, ya, dan membangunkan aku di waktu malam. Wa darabal bab hatta istaiqadtu. Kemudian dia mengetuk pintu sampai kemudian aku terbangun, kata Al-Miswar. Faqala araka na'iman fa wallahi maktahaltu hadhihi al-lailah ya bikabiri naum. Ya. Kemudian kata Abdurrahman bin Auf kepada Al-Miswar, ya, bagaimana engkau bisa tidur dengan nyenyak? Demi Allah, kata dia, maktahaltu hadhihi al-lailah, saya tidak bisa tidur malam ini bikabiri naum, dengan tidur yang demikian nyenyak. Urusan belum selesai, ya, urusan belum selesai. Maka kemudian intalik fada Uzubair wa Sa'dan, maka bangunlah wahai Al-Miswar, ayo kita musyawarahkan, kita selesaikan permasalahan ini, bangunkanlah Zubair dan Sa'ad. Fada autuhuma lahu, maka aku pun memanggil Az-Zubair dan Sa'ad. Fasyawarahuma, maka kemudian Abdurrahman bin Auf pun kembali bermusyawarah dengan Sa'ad dan juga Az-Zubair. Thumma da'ani, kemudian dia memanggilku. Qala udu'uli aliyan. Kemudian Abdurrahman bin Auf mengatakan kepada Al-Miswar, wahai Miswar, tolong engkau panggil Ali ke hadapanku. Fada'autuhu, maka kemudian aku pun memanggil Ali bin Abi Thalib. Ini malam-malam ini, ya. Ya, gerakan dini hari. Sebelum subuhnya nanti Uthman bin Affan dilantik menjadi khalifah. Fada'autuhu, maka aku pun mengundang Ali untuk datang. Fanajahu hatta ibharra lail. Thumma qama Ali min indih. Maka kemudian mereka berbincang-bincang. Najahu, ya, mereka berbincang-bincang. Ali dan Abdurrahman bin Auf berdiskusi tentang kepemimpinan ini. Sampai kemudian malam berlalu. Thumma qama Ali min indih wa huwa ala tama'in. Kemudian Ali pun beranjak dari sisi Abdurrahman bin Auf dalam keadaan tenang. Ya, dalam keadaan tenang. Jadi tidak kemudian dalam keadaan menggerutu, dalam keadaan gusar, tidak. Ya, Abdurrahman bin Auf keluar dari sisi Ali bin Abi Thalib keluar dari sisi Abdurrahman bin Auf dalam keadaan tenang. Ya. Waqad kana Abdurrahman yakhsha min Ali syai'an. Padahal sebelumnya Abdurrahman merasa khawatir nanti Ali protes. Nah, ini kan sudah ada indikasi bahwa Abdurrahman condong kepada Utsman bin Affan. Ya, setelah bermusyawarah dengan banyak para sahabat. Jadi ini untuk finalisasinya saja. Kenapa kok dipanggil Az-Zubair dan Sa'ad? Zubair dan Sa'ad ini kan termasuk dari 6 orang yang dipanggil, yang ditentukan oleh Umar. Maka ini untuk finalisasinya saja. Ngomong kepada Zubair dan Sa'ad, gimana ini? Kayaknya Utsman yang dipilih oleh banyak orang. Ya, ketok palu. Sa'ad dan Az-Zubair setuju. Kemudian tinggal siapa yang jadi kendala? Ali. Maka Abdurrahman bin Auf merasa nanti Ali akan protes atau bagaimana. Ternyata setelah mereka berbicara, Ali menerima keputusan tersebut. Ya, fada'autuhu fanajahu hatta farraqa bainahuma al-mu'adzin bisubah. Maka mereka berbincang-bincang sampai kemudian mereka dipisahkan oleh adzan salat subuh. Masya Allah. Bagaimana Abdurrahman bin Auf melaksanakan tanggung jawab ya, sampai tidak tidur. Ya, bahkan manggil Ali, manggil Sa'ad, manggil Zubair. Ya, maka kemudian tibalah waktu subuh. Qala falamma sallani nas as-subh wajtama ulaika rahat. Maka setelah orang-orang selesai salat subuh, dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa yang menjadi imam ketika itu adalah sahabat Suhaib. Ya. Wajtama ulaika rahat. Maka kemudian manusia berkumpul indal mimbar, di mimbar. Fa arsala ila man kana hadiran minal muhajirin wal ansar wa arsala ila umara'il ajnad. Maka kemudian dipanggil semua para sahabat, dipanggil untuk berkumpul di hadapan mimbar Masjid Nabawi, baik itu dari kalangan muhajirin, baik itu dari kalangan ansar, demikian juga umara'il ajnad, para komandan-komandan, para panglima-panglima perang. Kan wa fautil kal hajjah ma'a Umar. Kenapa mereka berada di kota Madinah? Karena mereka baru saja menunaikan ibadah haji bersama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Qala falamma ijtama'u tashahhada Abdurrahman. Maka setelah mereka berkumpul, Abdurrahman bersyahadat. Ya. Yang bersyahadat artinya dia akan memulai sebuah khutbah. Ya, sebuah pidato. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, amma ba'du. Ya Ali, inni kun nadartu fi amrin nas falam arahum ya'dilun bi Utsman. Wahai Ali, dia mengatakan kepada Ali, wahai Ali, sesungguhnya aku telah meminta pendapat dari banyak para sahabat dan aku tidaklah melihat mereka meninggalkan Utsman sedikit pun. Artinya mereka lebih condong kepada Utsman. Ya. Qala fala taj'alanna 'ala nafsika sabila. Maka janganlah engkau jadikan ini, kecondongan manusia kepada Utsman, menjadi sebab ya munculnya permusuhan dari dirimu kepada Utsman. Ya sudah Ali, orang-orang lebih memilih Utsman untuk menjadi khalifah, maka jangan jadi sebab ini menjadi sebab kedengkian, ini menjadi sebab hasad, ini menjadi sebab engkau murka kepada Utsman. Ini menghibur ya. Siapa? Abdurrahman bin Auf. Tentu Abdurrahman bin Auf lebih senior daripada Ali dari sisi usia. Demikian juga Umar. Ingat, kita telah sebutkan Utsman bin Affan, sering keliru Utsman Umar ya. Utsman bin Affan ini beda usianya dengan Nabi cuma 6 tahun. Sedangkan Ali ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi usianya 10 tahun. 30 tahun beda antara Nabi dan Ali. Menunjukkan bahwa usia Utsman dan Ali ketika itu berbeda sekitar 24 tahun coba. Tentu lebih senior Utsman bin Affan. Maka kemudian jangan jadikan ini wahai Ali, kecondongan manusia kepada Utsman menjadi sebab engkau memusuhi Utsman. Ya. Faqala, kemudian kata Abdurrahman bin Auf kepada Utsman, ubayyuka ala sunnatillah wa rasulihi wal khalifataini min ba'dih. Wahai Utsman, aku membaiatmu di atas sunnatullah, di atas syariatnya Allah Subhanahu wa taala, dan demikian juga di atas sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga di atas sunnah dua khalifah sepeninggal beliau. Ya, jadi setelah dia menghibur Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf membaiat Utsman bin Affan sebagai khalifah yang ketiga. Fa bayahu Abdurrahman wa bayahun nas al-muhajiruna wal ansar wa umara'ul ajnad wal muslimun. Maka setelah Abdurrahman bin Auf membaiat Utsman, maka berduyun-duyunlah para sahabat yang lain membaiat Utsman, baik dari kalangan muhajirun, demikian juga dari kalangan ansar dan para panglima-panglima perang, semuanya membaiat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini adalah peristiwa pembaiatan atau terpilihnya Utsman bin Affan menjadi khalifah. Dan ini dalam Sahih Al-Bukhari. Insyaallah kisahnya sahih. Ya, jadi kita bisa paham bagaimana mekanisme terpilihnya Utsman, dan ada perbedaan yang signifikan antara terpilihnya Abu Bakar, Umar dan Utsman. Demikianlah peristiwa terpilihnya Utsman. Nah, sekarang kita akan bahas beberapa ucapan para sahabat dan juga para ulama terdahulu tentang legalitas kepemimpinan Utsman. Nah, ini penting sekali bagi kita untuk mengetahui bagaimana sikap para sahabat. Kalau mereka tidak pernah mempermasalahkan kepemimpinan Utsman, kalau mereka menyetujui kepemimpinan Utsman atas Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, lantas kenapa orang-orang setelahnya mempermasalahkan? Harusnya kan seperti itu. Ya enggak? Nah, kenapa kok tiba-tiba ada dosen di masa sekarang, ya, dosen agama Islam, kemudian ngutang-ngate masalah ini, mencela Utsman, padahal generasi yang paling mulia salafun saleh ridwanullah alaihim ajmain tidak mempermasalahkan sama sekali. Mereka sepakat untuk mengangkat Utsman sebagai pimpinan mereka. Anda kok tiba-tiba berani-berani ya mengatakan Utsman telah merebut kepemimpinan dari Ali. Lancang. Maka kita akan bacakan bagaimana sikap para sahabat tentang kepemimpinan Utsman. Diriwayatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari oleh Al-Imam Abu Daud dalam sunannya dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, uriya lailata rajulun salih, anna Abu Bakar nita bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa nita Umar bi Abi Bakar, wa nita Utsman bi Umar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, suatu ketika ada seorang laki-laki yang saleh, dia melihat dalam mimpinya bahwa Abu Bakar mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada Rasul sallallahu alaihi wasallam, di belakangnya ada Abu Bakar. Kemudian di belakangnya Abu Bakar ada Umar. Kemudiannya di belakangnya Umar ada Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Jadi Rasulullah mengatakan ada orang mimpi kalau Rasulullah di depan kemudian diikuti oleh Abu Bakar, Umar, Utsman. Maka apa tafsir dari mimpi ini? Maka Jabir bin Abdullah mengatakan, "Qulna ammar rajul salih fa Rasul sallallahu alaihi wasallam." Adapun rajul salih, orang saleh yang dikatakan oleh Nabi bermimpi itu adalah beliau sendiri. Jadi maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi. Cuma beliau enggak mengatakan aku bermimpi, ada seorang yang saleh yang bermimpi. Kata Jabir bin Abdullah, ini adalah mimpinya Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri. Fa Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Amma tanawutu ba'dihim bi ba'din fahum wulatu hadzal amr alladhi ba'athallahu bihi nabiyahu sallallahu alaihi wasallam." Adapun saling ikut mengikuti dalam mimpi tersebut, maksudnya adalah kepemimpinan. Bahwa kepemimpinan Rasulullah diikuti dengan kepemimpinan siapa? Abu Bakar. Kepemimpinannya Abu Bakar diikuti oleh kepemimpinannya Umar. Kepemimpinannya Umar diikuti oleh kepemimpinannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan legalitas kepemimpinan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dan cocok sesuai dengan mimpi. Rasulullah meninggal diganti Umar, diganti Abu Bakar, Abu Bakar meninggal diganti Umar, Umar meninggal diganti Utsman bin Affan. Kemudian di antara hadis yang lain yang menunjukkan legalitas kepemimpinan Utsman dari sahabat Abu Hurairah, hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dalam Mustadrak dan disahihkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Nabi SAW suatu ketika pernah mengatakan, innaha satakunu fitnah wakhtilaf. Sesungguhnya nanti akan terjadi fitnah dan perselisihan, perbedaan pendapat. Qala qulna ya Rasulullah, fama ta'muruna? Maka Nabi mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ketika fitnah itu terjadi, apa yang harus kami lakukan? Faqala alaikum bil amir wa ashabihi. Maka hendaknya kalian mengikuti pimpinan dan para sahabatnya. Wa asyara ila Utsman. Kemudian Rasulullah menunjuk kepada Utsman. Jadi ketika terjadi fitnah, maka pilihlah Utsman sebagai pimpinan kalian. Apa fitnah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW? Yaitu terbunuhnya Umar. Ketika Umar terbunuh, maka terbukalah pintu fitnah. Dan Nabi SAW mengisyaratkan kepada para sahabat untuk memilih Uthman sebagai pengganti Umar setelah terjadinya fitnah tersebut. Kemudian juga riwayat yang lain ya, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah ya, dengan sanadnya dari seorang tabi'i senior yang bernama Harithah bin Mudarrib. Beliau adalah salah seorang tabi'in senior. Kata Harithah bin Mudarrib, qala hajjajtu fi imarati Umar. Saya pernah berhaji di masa pemerintahannya Umar bin Khattab. Jadi dia masih ketemu dengan mayoritas para sahabat senior. Falam yakunu yashukuna anna khilafata min ba'dihi li Utsman. Maka ketika itu tidak ada seorang pun yang ragu bahwa yang berhak untuk menjadi khalifah setelah Umar adalah Utsman. Namanya orang haji, mereka berkumpul, mereka berinteraksi, mereka saling berbicara. Ya, maka ketika itu Harithah bin Mudarrib, tentu beliau tabi'i ya, bukan seorang sahabi. Beliau mendengar dan mengambil pembicaraan para sahabat. Kata Harithah bin Mudarrib, tidak ada satupun yang ragu bahwa nanti sepeninggal Utsman, sepeninggal Umar bin Khattab, yang layak untuk menggantikannya adalah Utsman bin Affan. Nah, kita bisa melihat bahwa para sahabat sepakat dengan kepemimpinan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian juga dalil lain yang menunjukkan ya bahwa Utsman itu sendiri sudah direkomendasikan oleh Umar. Diriwayatkan rawa Abu Nuaim Al-Asbahani bi isnadihi. Abu Nuaim Al-Asbahani meriwayatkan dengan sanadnya dari Hudzaifah bin Yaman, Ibnu Yaman radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Inni lawaqifun ma'a Umar." Ya, tamassu rukbatai rukbatahu. Sesungguhnya aku pernah berdiri di sisi Umar bin Khattab. Bahkan saking dekatnya kami, lututku bertemu dengan lututnya Umar bin Khattab. Ini menunjukkan bahwa posisinya itu sangat dekat. Qala, maka kemudian Hudzaifah mengatakan kepada Umar. Hudzaifah mengatakan kepada Umar, "Man tara qaumuka yu'ammirun?" Ya, wahai Umar, atau kata Umar mengatakan kepada Hudzaifah. Qala, di sini Umar mengatakan kepada Hudzaifah, "Man tara qaumuka yu'ammirun?" Wahai Hudzaifah, siapa yang kau lihat ya, yang dipandang oleh kaummu untuk pantas, yang pantas untuk memimpin mereka? Jadi Hudzaifah ditanya oleh Umar, "Wahai Hudzaifah, siapa kira-kira yang dilihat oleh para sahabat pantas untuk menjadi pemimpin mereka?" Qala, "Innan nas qad asnadu amrahum ila Ibnu Affan." Maka kemudian Hudzaifah mengatakan, "Sesungguhnya manusia telah menyandarkan urusan mereka kepada Utsman ibn Affan." Jadi Hudzaifah mengatakan hal demikian di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Menunjukkan bahwa kepemimpinan beliau adalah kepemimpinan yang dipandang legal oleh para sahabat. Kemudian juga disebutkan dari Syuraik Al-Qadi, Syuraik bin Abdullah Al-Qadi, ya, ulama besar Islam, sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullahu taala dalam Mizanul Ibtidal, Mizanul I'tidal, Syuraik Al-Qadi mengatakan, "Qubida Nabi sallallahu alaihi wasallam fastalafal muslimuna Abu Bakar. Falau alimu anna fihim ahadan afdal minhu kanu qad washaw." Kata Syuraik Al-Qadi rahimahullahu taala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, beliau telah memilih atau kaum muslimin telah menjadikan Abu Bakar sebagai pimpinan mereka. Kalau mereka mengetahui bahwa ada sosok yang lebih pantas untuk menjadi khalifah setelah Abu Bakar, ya, selain Abu Bakar ada orang yang lebih cocok untuk menjadi khalifah selain Abu Bakar, tapi mereka ngotot memilih Abu Bakar, kanu qad ghasyau. Maka sungguh mereka telah berkhianat. Tapi karena mereka memang tidak melihat ada lagi ada sosok yang lain yang lebih pantas untuk menjadi khalifah pasca wafatnya Abu Bakar, maka itulah yang menjadi pilihan mereka. Para sahabat adalah umana, orang-orang yang amanah. Kalau kita katakan ada yang lebih cocok daripada Abu Bakar, tapi mereka lebih memilih Abu Bakar, berarti para sahabat ini orang-orang yang tidak amanah, orang-orang yang berkhianat. Tapi mereka adalah orang-orang yang amanah, makanya mereka memilih Abu Bakar As-Siddiq. Tsumma istalafa Abu Bakar Umar fa qama bima qama bihi minal haqq wal adl. Ya. Kemudian Abu Bakar memilih Umar sebagai pengganti beliau, maka Umar pun menjalankan amanah dari Abu Bakar. Dia menegakkan atau melanjutkan estafet kepemimpinan Abu Bakar dengan penuh keadilan dan kebenaran. Falam mahtadara ja'al al-amra syura baina sittah. ketika Umar meninggal dunia, akan meninggal dunia, dia telah menjadikan urusan ini kepada ahlu syura, 6 orang ahlu syura. Fajtama'u ala Uthman, maka mereka bersepakat untuk memilih Uthman. Falau alimu anna fihim afdal minhu kanu qad gashawna. Dan ketika mereka memilih Uthman, kalau mereka tahu ada orang yang lebih afdal dari Uthman, namun mereka lebih memilih Uthman, maka sesungguhnya keenam orang sahabat yang telah ditunjuk oleh Uthman, oleh Umar ini, telah melakukan pengkhianatan. Ya. Jadi kata Syuraik Al-Qadi ini, para sahabat itu orang-orang yang adil, mereka pasti memilih orang yang terbaik. Ketika mereka memilih Uthman, maka Uthman itulah orang yang terbaik ketika itu. Ya, mereka berkhianat dong kalau mereka memilih orang yang tidak terbaik untuk menjadi pemimpin mereka. Ya. Demikian juga disebutkan dari Abdullah bin Mas'ud, ya, dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad, beliau menyebutkan dengan sanadnya dari An-Nazzal bin Sabrah, salah seorang senior tabi'i, beliau mengatakan, qala Abdullah, yakni Abdullah bin Mas'ud, hina stukhlifa Utsman. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ketika Utsman terpilih menjadi khalifah, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, istalafna khaira man bakiya walam na'luh. Kami telah memilih orang yang terbaik dari para sahabat yang masih hidup. Walam na'luh. Dan kita tidaklah salah dalam memilih Uthman bin Affan. Abdullah bin Mas'ud termasuk as-sabiqun al-awwalun. Termasuk orang-orang yang awal masuk Islam. Ketika Nabi masih berada di Mekah, dia sudah masuk Islam. Ya, dia mengatakan bahwa tidak ada yang salah sama sekali dengan pemilihan Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Menunjukkan bahwa para sahabat mengatakan bahwa Uthman adalah pemimpin yang layak. Kemudian dari Al-Imam Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahlus Sunnah. Ya, dinukilkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Manaqib Asy-Syafi'i dari Al-Hasan bin Muhammad Az-Za'farani, beliau mendengar bahwa Al-Imam Syafi'i mengatakan, "Ajma'an nasu 'ala khilafati Abi Bakar." Para sahabat ketika itu bersepakat di atas kekhilafahannya Abu Bakar. Wastalafa Abu Bakar Umar. Kemudian Umar memilih Umar, Abu Bakar memilih Umar untuk menjadi pemimpin sepeninggal beliau. Tsumma ja'ala Umar asyura ila sittah. Kemudian Umar menjadikan kepemimpinan tersebut diserahkan kepada 6 orang dari sahabat. Ala an yuwalluha wahidan, agar mereka memilih salah seorang di antara mereka. Fawalluha Utsman, maka keenam orang ini memilih Utsman radhiyallahu anhum ajmain. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka. Nah, dari paparan-paparan ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melihat bahwa generasi awal Islam tidak ada yang mempermasalahkan sama sekali terpilihnya Uthman bin Affan menjadi khalifah. Maka kalau ada suara-suara sumbang yang mengatakan bahwa Uthman ini tidak layak menjadi khalifah, Ali lah yang layak, maka mereka telah menyelisihi ijma' kesepakatan kaum muslimin. Cukuplah apa yang kita sampaikan tadi, ucapan-ucapan para sahabat, bahkan sabda Rasulullah SAW, demikian juga ucapan para sahabat, para ulama-ulama, termasuk para imam ahlu sunnah wal jamaah, ya, cukup bagi kita sebagai hujjah bahwa Uthman bin Affan ini sangat layak untuk menjadi khalifah. Baik, wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya, insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas bagaimana sambutan Uthman bin Affan ketika beliau menjadi khalifah, apa yang beliau lakukan di awal-awal pemerintahan beliau. Ini yang akan jadi pembahasan kita di pertemuan yang akan datang, bismillahi ta'ala. Baik, sebelum kita tutup, kalau ada yang ingin ditanyakan dari apa yang kita paparkan, kami persilahkan. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Masih ada 3 menit lagi. Silakan, Pak. Iya kan, kadang-kadang orang, saya dengar sendiri, dosen saya, ya. Ya, mereka itu jadi menganggap para sahabat ini seperti politikus-politikus di masa kita. Orang-orang yang kemaruk dengan kekuasaan. Jadi Uthman dan Ali ini mereka posisikan sebagai politikus. Padahal tidak. Kita bisa melihat bagaimana kearifan mereka. Uthman, kenapa beliau memandang tidak kemudian melepaskan, tidak melakukan hal seperti yang dilakukan oleh Az-Zubair, kemudian Tolha dan Sa'ad ibn Waqqas. Karena dia kan sudah mendapatkan wasiat dari Rasulullah SAW. Ya, katanya Rasulullah SAW, apabila engkau menjadi khalifah, jangan kau lepaskan. Artinya apa? Rasulullah itu sudah memberitahu kepada Utsman bahwa dia akan menjadi khalifah. Makanya dia mempertahankan posisi tersebut. Semuanya kembali kepada wasiatnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Ya? Hawa nafsu mereka saja. Jadi mereka memang karena dididik oleh orientalis-orientalis. Orientalis tidak pernah membahas para sahabat ini dengan pemuliaan. Maka jangan kita ikut-ikutan seperti orientalis. Orientalis kan mereka kafir, tidak punya keimanan kepada Al-Qur'an, enggak punya keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak punya kepercayaan kepada para sahabat. Maka mereka membahas para sahabat ini seperti para politikus. Inilah sebabnya. Ya, mereka mengambil ilmu Islam ini dari para orientalis. Sehingga membicarakan para sahabat seperti membicarakan tokoh-tokoh politik. Baik. Ada lagi yang ingin diskusikan mungkin sebelum kita tutup? Silakan, Pak. Di baiat ya. Iya, janji setia. Jadi menunjukkan loyalitas kepada pimpinan yang baru diangkat. Ya? Iya, semuanya membaiat Utsman bin Affan. Ya, dan ini dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi itu kan melakukan banyak sekali pembaiatan. Baiat Aqabah yang pertama, baiat Aqabah yang kedua. Kemudian setiap kali ada sahabat yang hijrah ke Madinah, membaiat beliau. Kemudian juga baiatul Ridwan di perjanjian Hudaybiyah. Ya, ini untuk menunjukkan loyalitas bahwa mereka berjanji setia dan taat kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan simak arahan-arahan Utsman bin Affan ketika beliau diangkat menjadi khalifah. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.